الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تونتو يا مليم الله سبحانه وتعالى telah ciptakan semua manusia dengan kudratnya. Dan Allah ciptakan manusia ini daripada tanah. Dan oleh kerana manusia ini asal usul dia daripada tanah, maka Allah telah letakkan dalam diri manusia ini sifat ataupun khasiat seperti mana yang ada pada tanah. Apa sifat yang ada pada tanah, tuan-tuan mulia? Tanah ni sifat dia, kalau dia diusahakan, apabila usaha dijalankan atas tanah, maka tanah ni akan mengeluarkan hasil-hasil yang bagus, yang baik. Akan tetapi kalau usaha tidak dijalankan, tanah ni kalau dibiarkan, maka ianya akan mendatangkan perkara-perkara yang merugikan, yang membahayakan manusia. Satu orang yang satu keping tanah, dia nak manfaat daripada tanah tadi, dia kena usaha atas tanah tu. Dia kena keluarkan belanja, lapangkan masa, keluarkan peluh, usaha atas tanah tadi. Dan setiap tanah Allah letakkan keistimewaan ataupun istiadat yang berbeza-beza. Ada tanah kena usahakan sesuai untuk padi, ada sesuai untuk kelapa sawit, atau sesuai untuk tanah tumbuhan-tumbuhan yang berlainan. Jadi apabila tanah tadi diusahakan, maka akan lahir, manusia akan dapat hasil daripada tanah tadi. Akan dapat pokok, akan dapat bunga, akan dapat buah, akan dapat bijiran. Ada setengah tanah diusahakan akan mengeluarkan emas, perak, intan, permata, berlian. Lagi banyak usaha dijalankan, lagi banyak belanja dibelanjakan, lagi banyak hasil Allah Ta'ala akan bagi. Tapi kalau tanah yang sama, kalau satu orang tu tak usahakan, dia biarkan tanah tersebut, maka mula-mula dia akan tumbuh rumput, lama-lama akan tumbuh lalang, lama-lama akan jadi hutan. Dan segala benda-benda yang berbahaya pada manusia, kala jengking, ular, akan datang pada tanah tadi. Lama-lama mungkin singa, harimau akan duduk kat situ. Benda-benda yang berbahaya, yang memberi bahaya pada manusia, akan tinggal di tempat tersebut. Jadi begitu juga tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni Allah jadikan sifat dia, apabila manusia ni diusahakan, usaha dijalankan atas manusia, maka segala sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, amal-amal yang baik ini akan lahir daripada manusia. Akan tetapi apabila manusia ni tidak diusahakan, dibiarkan, maka segala sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk, kelakuan yang buruk, dengan sendiri, tanpa usaha, tanpa belanja, tanpa perlu satu orang tu fikir, risau, susah payah, dengan sendiri segala sifat yang buruk akan lahir daripada dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah hantar nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk usaha atas manusia. Dan anbiya alaihi wassalatu wassalam, dia telah usahakan bagaimana untuk wujudkan, bagaimana untuk terwujudnya dalam diri manusia segala sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, perangai, amal yang baik, yang menyebabkan manusia ini akan hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan manusia ini akan mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan bukan hanya manusia, dengan perantaraan sifat dan amalnya akan mendapat keredaan Allah, bahkan ia akan dikasihi, disayangi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat-malaikat di langit akan mengasihinya, akan doakan kebaikan untuk dia, akan beristighfar untuk dia. Dan makhluk-makhluk Allah di bumi, binatang-binatang, di hutan belantara, ikan-ikan di lautan, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta pokok-pokok dan batu-batu akan beristighfar untuknya. Dengan perantaran sifat, dengan perantaran amal yang diusahakan oleh anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ni tuan-tuan mulia, apabila usaha yang sahih, usaha yang betul dijalankan atas manusia sebagaimana usaha yang telah dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, maka setiap manusia ni Allah dah letakkan istiadat salahiyah dalam diri dia, kebolehan, kemampuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adini dhahabi wal fiddah." Manusia ni seumpama lombong-lombong emas dan perak. Lombong emas dan perak, tuan-tuan mulia, kalau kita tak usahakan, dia tanah biasa, lumpur, tanah, tak ada apa-apa kebaikan daripada dia. Tapi bila diusahakan tanah tadi, maka akan keluar emas, akan keluar perak, akan keluar intan, permata, akan keluar segala benda-benda yang berharga daripada tanah tadi. Jadi tak manusia ni tuan-tuan mulia, apabila usaha yang betul dengan cara yang betul tidak dijalankan pada manusia, manusia tidak ada apa-apa. Maka dengan sendiri akan lahir sifat-sifat, bukan sifat kemanusiaan, bahkan sifat kehaiwanan, sifat kebinatangan yang akan lahir daripada manusia. Sehingga Allah SWT beritahu dalam Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka ni macam binatang-binatang ternakan, maka lebih sesat lagi daripada binatang. Sampai pada tahap tersebut manusia akan jadi apabila tuan-tuan mulia usaha tidak dijalankan atas manusia. Yang ini manusia punya amal akan rosak, akhlak mereka akan rosak, kan? Budi pekerti mereka akan rosak, maka akan timbul permusuhan, akan timbul peperangan, akan timbul benci-membenci, jatuh-menjatuhkan di antara satu sama lain, sehingga dunia ini tidak akan jadi lagi aman untuk manusia hidup. Setiap manusia sentiasa risau tentang diri mereka, maruah mereka, harta mereka, rumah tangga mereka. Suasana ini wujud tuan-tuan mulia kenapa? Suasana yang rosak ini wujud kenapa tuan-tuan mulia? Kerana usaha tidak dijalankan atas manusia. Usaha yang betul sebagaimana yang telah dijalankan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Apabila usaha tidak dijalankan, iman meyakin manusia rosak, amal manusia rosak. Bila amal manusia rosak, maka kehidupan manusia akan rosak. Akan tapi apabila usaha dijalankan, usaha dengan tertib yang betul, usaha dengan cara yang betul sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul telah lakukan, maka akan datang pada diri manusia sifat-sifat yang mulia. Akan lahir daripada mereka akhlak yang mulia, akan lahir daripada mereka budi pekerti yang mulia, amal-amal yang baik yang menyebabkan suasana dunia ini akan jadi aman. Rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala akan turun. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, satu orang yang buat amal soleh, yang buat amal baik, yang mengamalkan agama dalam kehidupan dia, dia bukan hanya mendatangkan kebaikan untuk diri dia saja, bahkan dia datangkan kebaikan untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesan daripada amal baik yang dia jalankan, bukan hanya dia akan dapat, bahkan seluruh makhluk Allah akan dapat. Oleh kerana itu semua makhluk Allah akan berdoa doa kebaikan untuk dia. Dan satu orang yang langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia buat amal buruk tuan-tuan mulia, buat kezaliman atas muka bumi ini tuan-tuan mulia, maka kesan daripada amal buruk dia bukan hanya dia yang akan dapat rasa, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kesan buruk daripada amalnya tadi. Kerana Allah Subhanahu wa taala buat keputusan tentang keadaan manusia di dunia ni berdasarkan amal mereka. Apabila manusia punya amal rosak, maka keputusan daripada Allah akan datang musibah, malapetaka. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah SWT berfirman, telah zahirnya fasad, kerosakan di daratan dan di lautan. Kerosakan telah lahir di daratan dan di lautan. Yang ini kerosakan bukan hanya manusia yang buat amal yang rosak tadi dapat, semua makhluk Allah dapat rasa. Bima kasabat aydin nas, disebabkan apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan amal mereka, disebabkan rosaknya amal mereka, maka telah berlakunya keadaan yang buruk ni tuan-tuan di daratan dan di lautan. Dan Allah SWT datangkan keadaan-keadaan ini kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, supaya Allah nak rasakan mereka kesan sebahagian amal-amal mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan keadaan musibah yang tidak menyenangkan pada orang beriman sebagai peringatan bagi orang beriman supaya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami akan rasakan mereka azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar, iaitu akhirat, di akhirat nanti. Semoga mereka kembali kepada kami. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila maksiat berluasa, maka keputusan Allah SWT akan datang. Walaupun di kalangan mereka ada orang yang saleh, semua akan kena. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, pentingnya usaha, pentingnya usaha dijalankan di atas manusia. Bagaimana manusia dapat kenal Allah SWT? Bagaimana manusia dapat yakin hanya pada Allah SWT? Bagaimana manusia dapat bawa dalam kehidupan mereka segala sifat-sifat yang menarik rahmat Allah, yang menarik keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka hampir dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya usaha dijalankan di kalangan manusia supaya kehidupan manusia 100% mengikut kehendak Allah, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikut cara yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggungjawab untuk usaha atas perkara ini tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu Allah bagi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Anbiya alaihimu salatu wassalam telah diutuskan oleh Allah SWT bersilih ganti untuk usaha atas perkara ini. Dan setiap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka telah datang buat usaha yang sama, dan asas usaha mereka lah usaha atas iman. Mereka menyuruh manusia kepada kalimah La ilaha illallah, dan mereka menyuruh manusia kepada ketaatan pada perintah-perintah Allah SWT. Dan sehingga akhirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah telah dilantik, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup bagi segala nabi. Maknanya tidak ada lagi nabi atau rasul akan datang selepas baginda Rasulullah. Dan selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerja ini tuan-tuan mulia, usaha untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha untuk bawa agama dalam kehidupan manusia, usaha untuk bawa manusia kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab usaha ini tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan, telah berikan pada umat ini keseluruhannya, pada semua umat Islam. Setiap umat Islam yang beriman pada Allah dan Rasul, yang ucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala telah beri tanggungjawab ini pada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah perintah baginda Rasulullah dalam Al-Quran supaya beritahu kepada umatnya, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan aku, ad'u ila Allahi ala basirah, aku menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, ana wal man tabaani, aku dan pengikut-pengikutku. Yani aku menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap daripada pengikut-pengikutku juga menyuruh, kerja mereka, jalan kehidupan mereka adalah menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap individu umat ini tuan-tuan mulia, lelaki, wanita, tua, muda, kaya, miskin, berpelajaran, tidak berpelajaran, yang duduk di kampung, yang duduk di bandar, siapa saja kita tuan-tuan mulia, apa saja kerja kita, apa saja kedudukan kita dalam masyarakat tuan-tuan mulia, setiap daripada kita telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk teruskan usaha ini, usaha nabi-nabi dan rasul-rasul ini tuan-tuan mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi umat Islam yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa kebaikan, untuk bawa keamanan, kesejahteraan, untuk bawa kebaikan kepada siapa tuan-tuan mulia, kepada seluruh manusia. Dan bila manusia akan dapat kebaikan dunia dan akhirat, bila manusia akan dapat keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat, bila dalam kehidupan mereka ada agama tuan-tuan mulia, ada iman dan amal tuan-tuan mulia. Jadi inilah usaha yang telah dibawa oleh semua sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka telah tahu, mereka kenal, mereka faham, mereka sedarkan tanggungjawab mereka sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka tidak duduk diam di rumah-rumah mereka, bahkan mereka telah bertebaran ke seluruh alam untuk usaha bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hidupkan amal-amal yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tuan-tuan yang mulia, walaupun mereka dahulu sebelum Islam begitu jauh daripada agama, Bahkan bukan hanya dia jauh daripada agama, jauh daripada sifat-sifat kemanusiaan. Banyak amal-amal yang buruk, amal-amal yang berosak dalam kehidupan mereka. Akan tetapi tuan-tuan mulia, dengan berkat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah buat usaha ke atas mereka. Buat pengorbanan untuk mereka. Lapangkan masa, usaha atas sahabat-sahabat. Maka hasilnya Allah SWT telah ubah kehidupan sahabat-sahabat. Allah telah lahirkan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang mulia yang tersembunyi dalam kehidupan, dalam diri-diri mereka. Sehingga pada Hajjatul Wida, Allah telah anugerah hadiahkan pada Nabi seramai 124,000 sahabat-sahabat ada depan Nabi. 124,000 sahabat-sahabat yang mana mereka ni bukan hanya mengamalkan agama dalam kehidupan mereka, mereka ni bukan hanya mempunyai sifat-sifat, kualiti-kualiti yang terunggul, yang tinggi, yang mungkin boleh ada pada seorang manusia. Bahkan mereka adalah pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala yang sanggup korbankan apa saja untuk agama Allah. Sanggup korbankan nyawa, diri, harta, masa, segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat mereka telah bertebaran ke seluruh alam dan buat usaha yang sama telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka. Maka Allah SWT amkan hidayat ke seluruh alam. Jadi ini tertib yang sama tuan-tuan mulia perlu diteruskan. Usaha yang sama, tertib yang sama, pengorbanan yang sama perlu diteruskan sehingga hari kiamat. Barulah hidayat ini akan kekal dalam umatnya. Barulah hidayat ini akan datang berterusan kepada manusia. Barulah agama ni akan terus hidup dalam hidup dalam manusia. Kalau usaha agama ditinggalkan tuan-tuan mulia, kalau kita hari ini tidur, leka dengan keduniaan kita, leka dengan kesibukan kita, kita terus tinggalkan usaha agama sebagaimana kita telah tinggalkan hari ini tuan-tuan mulia, maka agama makin lama makin teruk, makin lama makin agama kita, agama tak teruk, kehidupan kita makin teruk, makin hilang agama daripada kehidupan kita, agama akan mati daripada kehidupan kita tuan-tuan mulia. Dan mungkin satu hari kita akan lihat suatu keadaan yang mana manusia tidak kenal lagi agama. Apabila kita tak mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tarik nikmat. Banyak negara-negara, tempat-tempat yang mana kerana mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa lapang, pada masa kelonggaran, masa boleh amalkan mereka agama, mereka tak nak amalkan agama, maka Allah datangkan keadaan yang mana mereka nak amal agama pun tak boleh nak amal lagi agama masa itu. Tak ada peluang lagi untuk amalkan agama. Allah SWT tarik taufik, tarik nikmat tuan-tuan. Bila kita tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha nabi-nabi dan rasul-rasul. Perkara pertama sekali yang diusahakan oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul adalah usaha atas iman. Inilah usaha yang mana saya dan tuan-tuan yang kita semua kena buat keputusan bahawa kita akan lapangkan masa kita, kita akan gunakan harta kita, kita akan gunakan tenaga kita untuk usaha atas perkara ini. Kerana iman yang tuan-tuan mulia adalah keperluan setiap manusia. Keperluan paling penting bagi setiap manusia. Tak kira dia kaya, miskin, dia ada ilmu, dia tak ada ilmu. Dia ada sijil yang tinggi, dia tak ada pelajaran atau ada pelajaran. Setiap manusia berhajat dan perlu pada iman. Tanpa iman tuan-tuan mulia, satu orang yang mati tanpa iman bau syurga pun tak akan dapat. Dan dia akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Tanpa iman tuan-tuan mulia, satu amal pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang tu sedekahkan emas sebesar gunung pun, kalau iman tak ada dalam hati dia, tak ada nilai sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu orang yang sedekahkan walaupun separuh biji tamar, tapi dengan keimanan pada Allah, nilainya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang ucap sekali subhanallah, tapi dengan keimanan, keyakinan pada Allah, dia punya nilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu orang yang baca Quran sampai 30 juzuk pun, tapi tanpa iman dalam hati dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa yakin yang sahih dalam hati dia, maka satu pahala pun dia tak akan dapat. Penerimaan amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung pada keimanan satu orang. Dan tanpa iman tuan-tuan mulia, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disempurnakan oleh Allah. Janji Allah atas aman. Satu orang tu sembahyang, satu orang tu bagi sedekah, satu orang tu baca Al-Quran, tapi tanpa keimanan, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang Allah telah janjikan atas aman tadi tak akan disempurnakan oleh Allah. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak hadis-hadis Nabi mensyaratkan perkara ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dengan iman dan ihtisab pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat janji Allah Subhanahu wa taala akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana janji Allah bukan hanya semata-mata pada amal tersebut, amal yang pada zahirnya sahaja, bahkan janji-janji Allah SWT lah bersama untuk amal yang dijalankan dengan keimanan dan keyakinan pada Allah SWT. Jadi iman ini macam asas bagi bangunan, tuan-tuan mulia, foundation bagi bangunan. Kalau asas tak kuat, tuan-tuan mulia, kita buat bangunan tinggi-tinggi, itu akan membahayakan kita, tuan-tuan mulia. Dia tak lama dia akan runtuh, bahayakan penghuni rumah, segala harta benda dalam tu akan hancur binasa. Jadi amal ini perlu didirikan atas asas keimanan, keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, usaha pertama mereka, usaha asas mereka lah untuk betulkan yakin manusia. Bagaimana manusia dapat yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalimah la ilaha illallah, keyakinan atas kalimah ini dapat datang dalam hati-hati manusia, sehingga manusia benar-benar yakin bahawa yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak ada yang berkuasa. Seluruh tujuh petala langit dan tujuh petala bumi ini, tuan-tuan mulia, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya. Dialah khalik, pencipta bagi segala-galanya. Dan seluruh alam ini, tuan-tuan mulia, tujuh petala langit dan tujuh petala bumi ini dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai 100% makhluk-makhluknya, tuan-tuan mulia. Setiap makhluk berada dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu wa taala. Setiap biji pasir yang ada atas muka bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap titisan air yang ada atas muka bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap helaian daun, setiap helaian rumput yang ada atas muka bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasir ni, setiap biji pasir ni tak akan bergerak daripada tempatnya melainkan dengan perintah Allah. Daun tidak akan gugur daripada pokoknya melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Air, tuan-tuan, tidak akan turun daripada langit, hujan tidak akan turun daripada langit melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turun dengan kadar kelajuan yang diperintahkan oleh Allah, dan dia akan jatuh tepat pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya dikuasai oleh Allah, ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa manusia berada di tangan Allah. Bila-bila masa Allah boleh hidupkan, bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala boleh matikan. Degupan jantung kita ni, tuan-tuan, dikuasai oleh Allah Subhanahu. Allah bila-bila masa boleh hentikan degupan jantung kita. Bila-bila masa Allah boleh tarik akal fikiran kita. Bila-bila masa Allah boleh hentikan nafas kita, tuan-tuan mulia. Setiap daripada kita yang ada di seluruh, setiap manusia yang ada di seluruh dunia hari ini, juta, bilion-bilion manusia, tuan-tuan mulia, pengaliran darahnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Degupan jantungnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang maha berkuasa. Dialah zat yang maha esa. Tidak ada yang seumpama dengannya. Dialah zat yang maha melihat, maha mendengar, tuan-tuan mulia. Setiap perkara yang berlaku di seluruh alam ini, tuan-tuan mulia, dilihat Allah SWT boleh nampak. Sama ada berlaku dalam cerah, dalam cahaya, atau berlaku dalam gelap. Dan Allah untuk melihat tidak perlu pada perantaraan asbab, sebagaimana kita perlu pada mata, perlu pada cahaya untuk melihat. Allah tak perlu pada semua benda itu. Apa yang berlaku di langit pun Allah nampak. Apa yang berlaku di dasar bumi pun Allah nampak. Apa yang berlaku di dasar lautan pun Allah nampak. Yang kecil, yang besar, sama di sisi Allah SWT. Penglihatan Allah adalah penglihatan yang maha sempurna, tuan-tuan. Pendengaran Allah, pendengaran yang maha sempurna. Allah boleh dengar setiap suara, setiap bunyi yang berlaku di seluruh dunia pada saat yang ketika ini. Tidak ada satu bunyi pun yang tersembunyi daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang ketika ini, berapa ramai manusia sedang bercakap di seluruh dunia, tuan-tuan mulia. Berapa banyak bunyi-bunyi dikeluarkan di seluruh dunia. Bunyi ikan di dalam laut, bunyi burung-burung sambil kicauan. Bunyi dalam bumi, bunyi di dasar laut, di atas udara. Bunyi kenderaan, bunyi benda-benda jatuh. Semua bunyi-bunyi ini pada saat ketika yang sama Allah boleh dengar. Tidak ada tersembunyi daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, zat Allah dan zat yang maha sempurna, tuan-tuan mulia. Zat Allah, zat yang maha sempurna. Sifat Allah, sifat yang maha sempurna. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dalam hati kita ada keyakinan? Keyakinan yang sebenar-benar sehingga dalam kita sentiasa istihdar, sentiasa hadir dalam hati kita bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Allah sedang melihat kita. Allah sedang dengar setiap percakapan kita. Allah tahu apa yang ada dalam fikiran kita sekarang ni. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita sekarang ni. Allah tahu apa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai ke hari ini. Banyak mana kita dah makan, banyak mana air kita telah minum, banyak mana percakapan kita telah cakapkan dengan lidah kita, dengan siapa kita pernah cakap, ke mana kita pernah pergi, dan Allah tahu apa yang akan kita lakukan selepas ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui, dan Allah itu alimun bidzati sudur, apa yang ada dalam dada-dada manusia pun Allah tahu. Jadi bagaimana setiap masa kita dapat rasa Allah itu maha berkuasa. Hari ini macam kita sebut nama, tuan-tuan mulia, kita sebut nama raja, nama presiden, nama orang besar. Bila kita sebut nama tu dalam hati kita, dalam fikiran kita, bersama-sama dengan nama tu tergambar segala kekuasaan yang ada pada dia. Segala kekuasaan dia yang ada pada dia, kuasa dia, harta dia, kedudukan dia. Tapi hari ini kita sebut nama Allah, kita tak rasa macam tu, tuan-tuan mulia. Kita sebut nama Allah dengan hati kita kosong. Di sebalik nama Allah tu tak ada apa-apa bagi kita. Macam sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia, Nabi-Nabi alaihissalam, bahkan sifat orang beriman dalam Al-Quran, Allah beritahu, Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebutkan nama Allah di hadapan mereka, hati mereka bergetar, tuan-tuan mulia. Hati mereka takut. Hati mereka rasa kebesaran Allah, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sebut nama Allah berkali-kali, kita dengar nama Allah berkali-kali, tuan-tuan mulia, hati kita biasa je, tak terkesan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana usaha perlu dijalankan, tuan-tuan mulia. Bagaimana dalam hati kita ada keyakinan, keyakinan kepada kehebatan Allah, keyakinan pada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kepada kudrat dan ikhtiar yang ada pada Allah. Allah boleh buat apa yang dihendak. Tidak ada satu kuasa pun boleh halang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wahai Allah, pemilik bagi seluruh kerajaan, engkau bagi pemerintahan pada siapa engkau hendak. Allah nak jadikan satu orang tu raja, satu dunia tanah Allah boleh jadikan dia raja. Dia tak ada harta, tak ada tentera, tak ada senjata, tak ada harta pun Allah boleh jadikan dia raja. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah boleh rampas pemerintahan daripada siapa yang dia hendak. Satu orang tu dia kuasa raja paling besar seluruh dunia. Seluruh harta benda ada dengan dia, kerajaan, senjata paling canggih ada dengan dia. Bila-bila masa Allah boleh jatuhkan dia daripada takhta. Bila-bila masa Allah boleh cabut kekuasaan yang ada pada pemerintahan yang ada pada dia. Tidak ada satu kuasa boleh halang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu kuasa boleh halang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dan engkaulah ya Allah yang memberi kemuliaan pada siapa yang kau hendak, dan kau bagi kehinaan pada siapa yang kau hendak. Kemuliaan dan kehinaan bukan datang pada manusia dengan sebab harta benda dia. Bukan dengan sebab pangkat kedudukan yang dia ada. Bukan dengan sebab segala asbab-asbab zahiriah yang ada pada dia. Bahkan kemuliaan dan kehinaan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan yang hakiki Allah akan bagi pada orang yang beriman. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'mini. Milik kemuliaan yang sebenarlah untuk Allah, Rasul dan Allah yang beriman. Kemuliaan-kemuliaan yang ada pada mereka-mereka yang langgar perintah Allah, yang tak ada iman, tak ada agama, itu bukan kemuliaan, itu tipu daya, tuan-tuan. Tipu daya dunia. Istidraj daripada Allah Subhanahu, nampak kemuliaan bagi sebaik itu kehinaan. Kesudahannya kehinaan. Kesudahannya baik hanya untuk orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah boleh muliakan siapa yang dihendak. Allah boleh hinakan siapa yang dihendak. Allah telah hina Fir'aun, Allah telah hinakan Qarun, Allah telah hinakan Haman. Walaupun mereka raja, walaupun mereka menteri, walaupun mereka orang-orang kaya yang ada harta benda. Tapi kerana tidak ada iman, kerana tak ada agama, Allah telah hinakan mereka. Dan Allah telah bagi kemuliaan kepada kekasih-kekasihnya. kepada Nabi Ibrahim AS, kepada Nabi Musa AS, kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga ke hari ini nama-nama mereka disebut dengan penuh kemuliaan, disanjung, disayangi, didoakan untuk mereka di seluruh dunia hari ini sampai ke hari ini. Ini kemuliaan yang Allah SWT kurniakan, tuan-tuan mulia. Jadi kemuliaan, kehinaan daripada Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, seluruh kebaikan adalah di tanganmu, ya Allah. Kebaikan sama ada kebaikan dunia atau kebaikan di akhirat. Kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Semuanya berada dalam genggaman kudrat, dengan genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah boleh bagi pada siapa dia hendak, dan Allah telah berjanji untuk bagi kepada mereka yang taat pada perintah dia. Dan Allah tak akan mungkir janji dia. Allah boleh bagi siapa-siapa yang dihendak, tapi janji Allah, Allah akan bagi kebahagiaan, kemuliaan pada mereka yang taat perintah dia, mereka yang beriman dengan dia, mereka yang amalkan agama dalam kehidupan. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya dan kejayaan yang amat besar. Kejayaan yang sebenar, tuan-tuan mulia, adalah apabila kita dapat taat perintah Allah dan Rasul. Kerana bila kita dapat taat perintah Allah dan Rasul, Allah SWT akan redha pada kita. Bila Allah redha pada kita, maka kita akan dapat segala-galanya. Dunia pun akan dapat, akhirat pun akan dapat. Satu orang yang tak taat perintah Allah, Allah akan murka pada dia. Bila Allah murka pada satu orang, Allah pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Bila Allah murka pada satu orang, macam mana dia boleh berjaya? Tak mungkin dia akan berjaya, tuan-tuan. Walaupun seluruh dunia ada dengan dia, walaupun seluruh asbab keberadaan ada dengan dia, tak mungkin dia akan berjaya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah SWT kasih pada satu hamba, Allah akan panggil Jibril salam, dan Allah akan beritahu pada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku kasih pada fulan, maka kamu kasihlah pada dia. Ini uhibbu fulanin fa ahibbah. Aku kasih dan sayang pada fulan, maka kamu kasihlah pada dia. Jibril AS akan iklan kepada seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah SWT kasih dan sayang pada fulan bin fulan, maka kamu semua kasihlah pada dia. Dalam hadis fa ahibbuhu, Jibril AS berkata, kamu semua kasihlah pada dia. Maka seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di tujuh petala langit, tuan-tuan mulia, yang penuh dengan malaikat-malaikat Allah SWT yang sedang beribadat pada Allah, bertasbih pada Allah, sujud dan rukuk pada Allah SWT, semua makhluk-makhluk Allah di langit akan kasih dan sayang pada hamba ni. Kemudian dalam hadis mengatakan, wafawu'u thumma wudhi'a lahul qabulu fil ard. Allah SWT akan letakkan qabuliyah, penerimaan untuknya di atas muka bumi. Jadi dia akan hidup di atas muka bumi sebagai hamba yang makbul di sisi Allah SWT, yang diterima oleh Allah. Dia akan dikasihi, disayangi oleh makhluk-makhluk Allah di bumi. Makhluk-makhluk Allah akan doakan kebaikan untuk dia, akan doakan rahmat dan keampunan untuk dia. Satu makbul, tuan-tuan mulia, satu masyhur. Masyhur ni, tuan-tuan, dia daripada bumi naik ke atas. Dan setiap benda yang naik daripada bawah ke atas, dia akan jatuh balik ke bawah. Ini orang-orang dunia, orang yang ada asbab kebendaan, dia dapat kemasyhuran. Mereka masyhur tapi tidak makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang dari berbawah naik ke atas, dia akan turun balik bawah. Tapi makbul, qabuliyah ni datang daripada langit ke bawah, tuan-tuan mulia. Dan ia akan kekal sehingga hari kiamat. Sebagaimana makbuliyah yang dapat pada nabi-nabi, rasul-rasul, ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia. Walaupun dah ratusan ribuan tahun berlalu, Ibrahim AS ni punya berapa ribu tahun sebelum ni. Tapi hari ni semua orang Islam dalam sembahyang mereka doakan untuk Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Mereka namakan anak-anak mereka dengan nama Nabi Ibrahim AS. Setiap orang Islam ada perasaan kasih dan sayang pada dia. Ini makbul dan mulia. Satu orang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka telah lama mati, tapi buku amalan mereka terbuka sehingga hari kiamat. Ganjaran, pahala, rahmat, berdosan mereka akan dapat. Jadi tuan-tuan yang mulikan Allah semoga mana kita jadi, untuk kita jadi hamba-hamba yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu tuan-tuan mulia, pertama sekali ialah usaha atas iman. Kita kena usaha untuk betulkan yakin kita, tuan-tuan mulia. Yakin kita atas kalimah la ilaha illallah. Bagaimana dalam hati kita ni keluar segala keyakinan pada selain daripada Allah? Keyakinan pada harta benda, pada pangkat dan kedudukan, keyakinan pada wang ringgit. Hari ini masalah utama kita hari ini, tuan-tuan mulia, berhala yang paling besar yang ada dalam hati kita hari ini adalah wang ringgit, tuan-tuan mulia. Dengan wang ringgit semua boleh jadi. Kalau saya ada duit, saya akan dapat tu, akan dapat ni, dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat beli makanan, dapat beli ubat. Dapat segala-galanya saya akan dapat dengan duit. Dan bila dengan duit saya dapat semua benda-benda ni, saya akan dapat segala manfaat daripada benda-benda ni. Bila saya dapat rumah besar, saya akan dapat keselesaan. Dapat kereta besar, pakaian mahal, saya akan dapat kemuliaan. Bila saya dapat beli ubat-ubat, saya akan dapat sihat. Bila saya dapat beli senjata, saya akan dapat keselamatan. Ini semua yakin-yakin yang salah, tuan-tuan. Ini yakin-yakin ni kita kena kikis keluar daripada hati kita. Bahawa segala selain daripada Allah SWT tidak boleh bagi manfaat dan tidak boleh bagi mudarat, tuan-tuan mulia. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanya Allah SWT. Yang boleh bagi rezeki hanya Allah SWT. Yang boleh bagi sihat hanya Allah SWT. Yang boleh bagi kita senang, yang boleh bagi kita bahagia, yang boleh bagi kita selamat, yang boleh bagi kita ketenangan hanya Allah SWT. Dan Allah SWT akan bagi kepada kita semua benda-benda ni dengan apa, tuan-tuan mulia? Bukan dengan perantaran asbab. Allah tak janji nak untuk bagi semua benda-benda dengan kebendaan. Bahkan Allah akan bagi semua ini apa yang kita hendak ni dengan perantaran amal. Bila kita taat perintah Allah, kita amalkan perintah Allah, kita amalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan perantaraan amal ni Allah SWT telah janjikan kepada kita kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita kena yakin, tuan-tuan mulia, la ilaha illallah, yang berkuasa hanya Allah. Begitu juga kita kena yakin Muhammadur Rasulullah, jalan untuk saya dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan untuk saya dapat kebaikan dunia dan akhirat hanya satu jalan saja, iaitu jalan Muhammadur Rasulullah. Dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kebendaan, dalam asbab-asbab kebendaan, dalam wang ringgit, dalam perniagaan, pertanian, Allah SWT tak janjikan, tuan-tuan mula, kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Satu orang usaha dalam pertanian, Allah SWT tak janji bahawa dia akan berjaya. Satu orang usaha dalam perniagaan, Allah tak janji dia akan berjaya. Satu orang berniaga, ramai orang berniaga, tuan-tuan mulia, tapi yang ramai juga yang rugi dalam perniagaan. Bukan semua berjaya dalam perniagaan dia. Yang dapat untung, dapat jadi satu orang peniaga yang berjaya. Ramai yang bertani tapi tak dapat apa-apa hasil daripada pertaniannya. Kerana itu bukan janji Allah Subhanahu. Allah tak janji apa-apa dalam asbab. Tapi yang Allah Subhanahu, Allah janji dalam amal. Kalau satu orang tu berniaga, dia dapat untung, Allah yang bagi untung pada dia. Tapi Allah tak janji nak bagi untung. Mungkin Allah boleh bagi untung, mungkin Allah boleh bagi, Allah juga boleh bagi rugi. Dua-dua Allah boleh bagi. Satu orang usaha atas harta, dia ada harta, dia nak kemuliaan dalam harta dia, Allah tak janjikan kemuliaan dalam harta. Tapi tuan-tuan mulia, dalam amal ni, dalam taat perintah Allah, ini janji Allah. Allah janji dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam janji dalam hadis-hadis baginda. Siapa yang dapat amalkan agama, siapa yang taat perintah Allah, Allah akan beri kejayaan kepada dia. Mana amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki atau wanita, wahuwa mu'min, dalam keadaan dia beriman pada Allah, maka Allah beritahu falanuhyiyannahu. Satu ayat ni syarat dan jawab, syarat dan jazak ni, mana benda ni pasti berlaku. Siapa saja, tak kira dia kaya, dia miskin, dia tua, dia muda, dia ada harta, dia tak ada harta, dia lelaki, dia wanita, dia orang kampung, dia orang bandar, tak kira siapa saja, man, lafaz umum, siapa saja. Ada dua perkara dalam hidup dia, iman dan amal saleh. Maka pasti natijah dia apa? Allah kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan Allah beritahu dengan penuh takid, falanuhyiyannahu, dengan nun saqilah, nun takid, pasti dan pasti dan pasti kami akan bagi hidupkannya dengan kehidupan yang bahagia, dengan kehidupan yang sejahtera. Bila Allah dah janji, tuan-tuan mulia, Allah sendiri berkata Allah akan bagi hayatan tayyibah pada orang yang ada iman dan amal. Mungkin Allah akan mungkin janji dia, tuan-tuan mulia? Tak mungkin. Kalau kita ada syak 0.0001% pun tentang apa yang Allah beritahu ni, iman kita dalam bahaya. Iman kita dalam bahaya, tuan-tuan mulia. Apa yang Allah dah beritahu dalam Quran itu pasti hak, kita tak boleh ragu sikit pun. La raiba fi Al-Quran ini tidak ada keraguan walaupun sedikit. Apa yang Allah beritahu lakukan pasti akan berlaku. Siapa ada iman dan aman dalam kehidupan dia, Allah akan bagi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Itu di dunia, di akhirat nanti. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan bagi ganjaran yang jauh lebih baik daripada amal dia di akhirat nanti. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Pasti dan pasti kami akan bantu rasul-rasul kami dan mereka-mereka yang beriman di dunia dan pada hari yang akan berdirinya saksi-saksi itu di hari akhirat. Allah dah janji dalam Quran untuk bantu orang beriman. Adakah mungkin Allah mungkin janji tuan-tuan mulia? Tak mungkin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak atas kami, tanggungjawab kami untuk bantu orang yang beriman. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah SWT akan jadikan untuknya jalan keluar daripada segala masalah dan Allah akan bagi rezeki daripada arah yang tak sangka-sangka. Ada puluhan ratusan ayat-ayat Al-Quran tentang janji-janji Allah dan semua janji-janji Allah dalam Al-Quran 30 juzuk ni tuan-tuan mulia, kesemua janji-janji Allah sama ada kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan dunia dan akhirat, semuanya Allah janjikan bersama dengan amal. Tidak ada satu pun janji Allah berkaitan dengan asbab kebenaran. Kamu buat ada asbab ni, aku akan bagi ni. Tak ada satu pun. Dan semua hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi janjikan kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhirat berkaitan dengan amal. Janji Allah, di sebalik perintah Allah dan amal sunnah Nabi SAW, di sebalik itu ada janji Allah dan Rasul. Dan sebalik janji Allah dan Rasul ada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini tuan-tuan mulia, kita tinggalkan apa yang Allah dan Rasul janjikan untuk kita kerana kita tak yakin atas janji Allah dan Rasul, dan kita berlari lagi usaha atas perkara yang mana Allah tak janjikan apa-apa untuk kita. Habiskan masa kita berjam-jam setiap hari, siang dan malam, pagi, petang, untuk usaha atas perkara yang Allah tak janjikan apa-apa untuk kita. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan yakin ini tuan-tuan mulia, keyakinan pada Allah, keyakinan pada kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan bahawa dengan agama kita akan dapat kejayaan, dengan mentaati perintah Allah kita akan dapat kejayaan, dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu kita kena buat usaha, buat pengorbanan, lapangkan masa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pergi negara benua ke benua, negara ke negara, kampung ke kampung, bandar ke bandar, lorong ke lorong, jumpa manusia, pintu ke pintu jumpa manusia, cakap perkara ini tuan-tuan. Untuk sediakan diri kita, sibukkan diri kita dengan usaha atas iman ini, dan sediakan setiap manusia untuk usaha atas iman mereka. Sediakan setiap manusia untuk usaha atas iman mereka. Dan bukan hanya semasa dengan kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita balik ke kampung kita, baki masa kita, kita habiskan masa kita setiap hari di mahallah kita, di tempat, di kampung kita, di masjid kita, untuk kita, dengan kita sibukkan diri kita dengan usaha atas iman, dan sibukkan setiap orang Islam, keluarga kita, anak isteri kita, jiran-jiran kita, sanak saudara kita, orang kampung kita, untuk usaha untuk dapatkan hakikat iman ini tuan-tuan mulia, untuk betulkan yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas maksud itu, siapa sedia di antara tuan-tuan untuk belajar kerja ni, untuk lapangkan masa keluar jalan Allah 4 bulan insya-Allah. Sila bangun bagi nama insya-Allah. 4 bulan tunai insya-Allah. 4 bulan tunai. Nak dapat iman cash tuan-tuan kena keluar cash tuan-tuan mulia, tunai. Bangun lagi tuan-tuan mulia. Ini masalah penting tuan-tuan mulia. Masalah besar bagi masalah iman ni tuan-tuan mulia. Masalah agama ni bukan masalah kecil. Bukan masalah kecil-kecil. Lebih besar daripada masalah makan minum kita. Lebih besar daripada masalah tempat tinggal kenderaan kita. Pakaian kita. Ini iman ni tuan-tuan mulia, bekalan kita, asbab untuk kita berjaya dunia dan akhirat. Tanpa iman tak mungkin kita akan berjaya dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintah oleh Allah untuk usaha atas iman kita, dan untuk usaha atas semua manusia, untuk usaha mereka juga atas usaha atas iman mereka masing-masing. Bangun insya-Allah tuan-tuan, 4 bulan tunai. 4 bulan kita korbankan untuk dapat benda yang besar ni, sikit je tuan-tuan. Tak ada apa 4 bulan ni. Kan? Nilainya tak nak bandingkan apa yang kita nak usahakan, tak ada apa 4 bulan. Hari ni untuk dapatkan benda dunia yang kecil-kecil pun kita habiskan masa bertahun-tahun tuan-tuan. bertahun-tahun tinggalkan isteri, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, belanja besar-besar. Kenapa kita tak boleh korbankan sedikit, hanya masa 4 bulan tuan-tuan mula untuk dapat benda yang begitu berharga, iman dan amal tuan-tuan, untuk dapatkan agama. Bukan hanya untuk diri kita dan untuk seluruh umat, seluruh manusia insyaAllah. Bangun lagi, 4 bulan tunai sabar sedia insyaAllah. Jangan kita tengok pada kemampuan yang kita ada. Jangan kita tengok pada poket kita tuan-tuan. Kita tengok pada janji Allah. Lihat pada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita hanya diperintah untuk buat apa yang kita mampu buat. Sekat mana sejauh ikhtiar kita boleh. Kita buat. Kita boleh bagi nama, kita bangun bagi nama. Banyak mana kita boleh usaha, kita usaha. Yang selebihnya Allah yang akan sempurnakan. Tapi bantuan Allah ni akan datang kepada kita, pada manusia ni, bila manusia dah buat setakat mana dia boleh buat. Dia punya tahap ikhtiar dah sampai pada tahap yang terakhir. Lepas tu tak boleh nak buat apa dah. Bermula dari situ bantuan Allah akan datang kepada dia. Hari ni kita nak bantuan Allah datang, tapi poket kita banyak lagi tuan-tuan berasbab. Kan? Kita belum usaha sungguh-sungguh lagi tuan-tuan mulia. Tak korban habis-habisan lagi tuan-tuan mulia. Kan? Benda banyak lagi yang ada dengan kita. Kita nak tunggu Allah bantu kita dulu baru kita boleh keluar. Kita kena keluar dulu baru Allah bantu kita. Bangun insyaAllah. Ada lagi tuan-tuan, bangun cepat-cepat tuan-tuan. MasyaAllah. Segera kita bangun tuan-tuan. Dalam amal kebaikan ni Allah perintah kita segera. Berlumba-lumba. Sifat berlumba-lumba kepada kebaikan ni sifat orang mukmin tuan-tuan mulia. Berlumba-lumba kepada dunia itu benda yang tak digalakkan dalam agama, yang tak elok. Tapi berlumba dalam untuk kebaikan, berebut untuk dapat kebaikan, ini benda yang mahmud yang terpuji tuan-tuan mulia. Untuk benda kerehatan kita dahulukan kawan kita. Isar ni mahmud ni terpuji dalam agama. Dalam benda dunia kerehatan isar kita utamakan orang lain. Dahulukan orang lain. Tapi untuk pengorbanan apa yang dikenali kita dahulukan diri kita. Berlumba untuk buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu buat pengorbanan. Boleh semua insya-Allah.